paling lain loh timpal sana di belakang, di belakang pondal. Ya di lain-lain tuh loh. Cang di muka kene loh. Di no. Di muka kene loh, di muka apa nanti? Gor. Pasu bocah bocah muka gor. Nih, polisi boleh. Kene. Gua udah, paniknya jokonya aneh. Pak, pak, di mana oh, tempat sembunyi, pak? Di polisi tak paling situ? No! Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di polisi kan? Ada bapak. Eh, Kak Deci main film, Cak. Belum, belum. Eh, polisi udah tau dari kita. Kita lanjut, Cak, nih. Ayo cak, tepuk cak, sana cara ninja nih gomis tuh nih. Maka kena inca kan, serta sing. Ini udah ninja nih. Nau cik, kalau belok kene tuh. Belok ke kanan tuh kan ada pos polisi tuh. Di kanan kan? Oh, itu cak si Das. Soto belok cak, ya Ananta. Pas di sana polisi tuh kan, Ananta wah cak abu. Bangga apa yuk, pas itu kan di tante tuh. Kan tau sekumpul kelas tuh. Nih mercang abu, siang kerajaan. Siang ada polisi, tanya. Punya langsung, percaya gak ya cik? Kalau yang orang lemonnya nggak boleh kalau hilang sih, kalau cangkle lo ya hilang sih, kalau cangkle lo hilang kan kamu sebenarnya, wah, berona sial, oh sih gua, soalnya kan tuh cerita segini, ya malah gitu, kalo bangga aja nih, padahal pas yang ngabur tuh ada polisi, bagus sih, nggak sih, nggak, itu nggak bawa kenaan tuh, apa rambut, apa repo, cijo kumpul. Cuali ini tuh. Kenali, bita kau lencah. Sebelum kamu tu tak kau lencah. Bu, masa aja orang tua kamu nak kita kau lencah kan? Orang aja orang tua kan? Kalau sih ada yang ngajak, biasa. Ada yang ngajak ni alim alim tu dah. Ah tu bu. Alim alim, orang tua. Ajak kene kau. Tane, apa tu? Bangun jadi. Sorry nak, follow di upload.